Mitra Bisnis, detik.com menulis ada 6 anggota DPR dan DPD yang memiliki perusahaan jasa TKI dan perusahaan travel khusus TKI. Dengan potensi conflict of interest ini, disebutkan perbaikan regulasi dan manajemen pengelolaan TKI akan sulit dilakukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ya, ada dua hal. Pertama, memang manajemen TKI itu dibiarkan terbuka gitu oleh negara, sehingga memang menjadi pusat pemerasan. 5-6 tahun yang lalu, saya berusaha dengan Imam Prasojo untuk membenahi itu, dan sudah beres, dibongkar lagi, muncullah BNP buat TKI. Buat apa lagi? Dipindah lagi. Terminalnya kan TKI apa bedanya dengan kita-kita kalau turun dari pesawat? Kan sama. Yang menjadi persoalan adalah supaya tidak kontak dengan penjahat-penjahat itu, mulai dari money changer sampai calo kendaraan dan seterusnya. Makanya dulu oleh Angkasa Pura dibuat di Terminal T itu ada lounge TKI. Dia turun dari pesawat, dia tukar dolarnya di situ, rate-nya, banknya sama dengan di luar, dijaga oleh Angkasa Pura 2, dia akan keluar naik pesawat, tidak berhubungan dengan calo di luar, dia langsung masuk ke pesawat, yang naik mobil disediakan pulang kemana, tidak lagi berhubungan dengan orang luar. Lalu kan dia dipindah menjadi BNP 2 TKI. Ya sudah, memang itu disengaja kok oleh negara. Kalau persoalan orang punya perusahaan dan sebagainya, sudah jelas undang-undang kalau menjabat tidak boleh punya perusahaan atau nonaktif, sudah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah sekarang kalau masih ada ya ditindak aja. Kalau menjadi pejabat negara dia tidak boleh berbisnis, selesai. Kalau dia masih aturannya ada, tindak. Kalau didiamkan ya kan begitu terus. Jadi buat apa kita perdebatkan? Pak Agus, kita punya BNP 2 TKI ya Pak, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Nah, bagaimana Bapak melihat fungsi dan kinerjanya? Apakah sudah sesuai? Itu sudah diatur baik, lalu dimunculkan BNP 2 TKI karena harus ada pejabatnya yang karena dulu membantu SBY untuk sukses. Pertanyaan saya, buat apa? Apa bedanya TKI dengan kita, penumpang pesawat biasa? Tidak ada, manusia. Itu mereka manusia sama terhormatnya dengan kita. Hanya berbeda bekerja. Mereka bekerja sangat serius dan lebih serius dari pejabat-pejabat kita. Lalu dibangunlah BNP 2 TKI dan digusur, dibuat terminal sendiri di BNP 2 TKI. Ya sudah diperas di sana. Dijadikan satu dengan penumpang di atas. Lalu bagaimana peran negara sendiri selama ini, Pak? Terkait juga dengan anggota DPR dan DPD yang memiliki perusahaan jasa TKI. Kalau terjadi begini, peran negara gimana? Peran negara, kalau peran negara baik, nggak akan terjadi. Ngapain bikin BNP 2 TKI? Ya kan saya sudah katakan tadi, sudah disediakan, turun di Terminal D internasional, diperiksa imigrasi di situ, ditukar duit di situ, tidak ada kontak dengan penjahat-penjahat itu, tidak ada money changer yang menjualnya 50% dari harga pasar, dia naik pesawat, dia langsung, tidak berhubungan dengan luar, dia naik kendaraan umum ke darat, dia langsung dari, ada terminalnya di dalam bandara Terminal D, sudah, lalu dipindah, karena pada saat itu, penjahat-penjahat itu tidak dapat duit, makanya dipindah ke BNP 2 TKI, sama seperti dulu di Terminal Haji, ya sudah, kan mereka saudara-saudara kita, manusia, bukan binatang. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Mandariska.